lagi aku paksakan cintamu padaku. Haruskah aku merelakan dirimu untuk dia? Karena aku rasakan sinar lentera cintamu tak padam. Tak perlu lagi aku halangi kepergian. Sinar lentera. ku tak berdaya.